Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 21 Oktober 2018 bertepatan 12 Safar 1440 Hijriah. Salat bagian ke-7. Jarak antara azan dan iqamah. An Abdillah bin Mughaffalin qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun thumma qala fi salisati liman syaa'a rawahul bukhari. Dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara setiap dua azan, yakni azan dan iqamah, ada salat. Di antara dua azan ada salat. Kemudian beliau bersabda pada yang ketiganya, bagi siapa yang mau. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 154. An Anas bin Malik qala, kanal muadzinu idza azzana qama nasun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum kadzalika yusalluna raka'ataini qoblal maghribi wa lam yakun bainal adzani wal iqamati syai'un qala syu'batu lam yakun bainahuma illa qalilun rawahul bukhari. Dari Anas bin Malik, ia berkata, apabila muadzin telah selesai azan, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke pilar-pilar masjid untuk sholat sunnah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, dan dengan cara begitu mereka sholat dua rakaat sebelum sholat maghrib. Dan tidak ada antara azan dan iqamah itu sesuatu, yakni waktu yang lama. Syu'ba berkata, tidak ada antara keduanya kecuali waktu yang sebentar. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 154. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakata al-muadzinu bil ula min salatil fajri qama fa raka'a raka'ataini khafifataini qabla salatil fajri ba'da an yastabinal fajru summa taja'a ala siqqihil aymani hatta yatiyahul muadzinu lil iqamati rawahul bukhari. Dari Aisyah, ia berkata, apabila muadzin telah selesai adzan subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh beliau salat ringan lebih dahulu dua rakaat sesudah terbit fajar. Setelah itu beliau berbaring pada lambung kanan beliau sampai datang muadzin kepada beliau memberitahukan akan iqamah untuk sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 154. Menunggu imam walaupun sudah iqamah. An Abdillah bin Abi Qatadata an abihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish sholatu fala taqumu hatta tarawni rawahul bukhari. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat sudah diqomati, janganlah kalian berdiri sehingga kalian melihatku. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 156. An Abi Qatadah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish sholatu fala taqumu hatta tarawni rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat sudah diiqamati, janganlah kalian berdiri sehingga kalian melihatku. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 422, nomor 156. An Abdillah bin Abi Qatadah an abihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish sholatu fala taqumu hatta tarawni wa alaikum bis sakinah rawahul bukhari. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat sudah diikomati, janganlah kalian berdiri sehingga kalian melihatku, dan hendaklah kalian tenang. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 157. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimatish sholatu wa uddilatish shufufu hatta idza qama fi musallahu in tadarna an yukabbira in sarafa qala alaikum makanikum famakasna ala hayatina hatta kharaja ilaina yantufu ra'suhu ma'an wa qad tasala rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar ke masjid sedangkan salat telah diikomati dan saf telah diluruskan hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat beliau salat dan kami menunggu beliau takbir. Tiba-tiba beliau pergi sambil bersabda, "Tetaplah kalian di tempat." Maka kami tetap berdiri di tempat kami seperti semula. Sehingga beliau datang kembali. Dan ketika beliau datang, air di kepala beliau masih menetes. Karena beliau baru saja mandi. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 157. An Abi Hurairah qala, uqimatish sholatu fasawwan nasu shufufahum fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqaddama wa huwa junubun fa qala ala makanikum faraja'a faghtasala thumma kharaja wa ra'suhu yaqturu ma'an fa shalla bihim rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, salat telah diqomati dan jamaah telah meluruskan shaf mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau langsung maju ke depan padahal beliau junub. Kemudian beliau bersabda, tetaplah kalian di tempat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk mandi. Kemudian beliau datang kembali sedangkan kepala beliau masih meneteskan air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 157. An Abi Hurairah qala, uqimatis sholatu wa shaffan nasu shufufahum wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallama faqama maqamahu fa awma'a ilaihim biyadihi an makanakum fa kharaja wa qad gatasala wa ra'suhu yantuful ma'a fa shalla bihim rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, salat telah diqomati dan jamaah telah meluruskan shaf mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau langsung maju ke depan. Kemudian beliau berisyarat dengan tangan beliau, "Tetaplah kalian di tempat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk mandi. Setelah mandi, beliau datang kembali sedangkan kepala beliau masih meneteskan air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 423, nomor 158. Mendatangi salat hendaklah dengan tenang. An Abdillah bin Abi Qatadah an abihi qala, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jalabatar rijali falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila sholati qala fala taf'alu idza ataitumus sholata fa 'alaikum bisakinah fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, ketika kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar keributan orang-orang. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, ada apa kalian tadi? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa untuk sholat. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian. Apabila kalian datang untuk sholat, maka hendaklah kalian tenang. Apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah bersama imam. Dan apa yang terlewatkan atau ketinggalan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 156. An Abdillah ibn Abi Qatadah, anna abahu akhbarahu qala, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa sami'a jalabatan, fa qala, ma sya'nukum? Qalu, ista'jalna ila sholati. Qala, fala taf'alu, idza ataitumus sholata fa'alaikumus sakinah, fa ma adraktum fasallu, wa ma sabaqakum fa'atimmu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, bahwasanya ayahnya menceritakan kepadanya, ia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar keributan. Setelah selesai sholat, beliau bertanya, ada apa kalian tadi? Mereka menjawab, kami tergesa-gesa untuk sholat. Beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian. Apabila kalian datang untuk sholat, hendaklah kalian tenang. Apa yang kalian dapatkan, sholatlah bersama imam. Dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 421, nomor 155. An Abi Hurairah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bisakinah wal waqari wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah untuk sholat berjamaah dengan tenang dan tenteram. Jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah kalian bersama imam. Dan apa yang terlewatkan atau ketinggalan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 156. An Abi Salamata bin Abdurrahmani, anna Aba Hurairata qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa 'alaikumus sakinah wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Rawahu Muslim. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat sudah diikomati, maka janganlah kalian datang dengan tergesa-gesa, tetapi datanglah berjalan dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan, sholatlah bersama imam, dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 420, nomor 151. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza suwiba bis-salati fala yas'a ilaiha ahadukum walakin liyamshi wa alaihi sakinatu wal waqaru. Shalli ma adrakta waqti ma sabaqaka. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat sudah diiqamati, janganlah seseorang di antara kalian tergesa-gesa padanya. Akan tetapi, hendaklah ia berjalan dengan tenang dan tenteram. Apa yang kamu dapatkan, sholatlah bersama imam. Dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 421, nomor 154. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salati fa'tuha wa antum tamshuna wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyebutkan hadis yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah diseru untuk sholat, maka datanglah kalian berjalan dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan, sholatlah bersama imam. Dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 421, nomor 153. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza suwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa tuha wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fa huwa fi salatin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sholat sudah diqomati, janganlah kalian datang dengan tergesa-gesa, tetapi datanglah berjalan dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan, sholatlah bersama imam. Dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Karena seseorang di antara kalian, apabila sudah menuju sholat, ia sudah dihitung sholat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 421, nomor 152. Mendapat satu rakaat berarti mendapatkan sholat itu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka rakaatan minas sholati faqad adrakas sholata. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, berarti ia mendapatkan salat itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 145. An Abi Hurairah annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka sholata. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, berarti ia mendapatkan salat itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 423, nomor 161. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka minas subahi rak'atan qabla an tadlu asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, berarti ia mendapatkan sholat subuh itu. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia mendapatkan sholat asar itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 144. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka rak'atan minas subhi qabla an tadlu asy-syamsu faqad adraka subha wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-asra. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, berarti ia mendapatkan salat subuh itu. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia mendapatkan salat asar itu. Hadis riwayat Muslim, Juz 1 halaman 424, nomor 163. An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal asri raka'atan qabla an taghruba syamsu faqad adraka, wa man adraka minal fajri raka'atan qabla an tadru'a syamsu faqad adraka. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia mendapatkan salat asar itu. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, berarti ia mendapatkan salat subuh itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 425, nomor 165. An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba syamsu falyutimma salatahu, wa idza adraka sajdatan min salatis subhi qabla an tadlu'a syamsu falyutimma salatahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia sempurnakan salatnya. Dan apabila ia mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, hendaklah ia menyempurnakan salatnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 139. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal asri sajdatan qabla an taghruba syamsu aw minas subhi qabla an tatlu'a faqad adrakaha was sajdatu innama hiya ar-raq'atu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, atau mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, berarti ia mendapatkan salat itu. Sujud di sini maksudnya rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 424, nomor 164. Mengerjakan solat di luar waktunya karena lupa. An Anasin anin Nabiye sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya solatan fal yusolli idza dzakaraha la kafaratan laha illa zalika wa aqimis solata li dzikri. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat. Tidak ada kafarah untuknya melainkan yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 148. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa zalika, wa qala Qatadah, wa aqimis salata li dzikri. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat. Tidak ada kafarah untuknya melainkan yang demikian itu. Qatadah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 477, nomor 314. An Anas bin Malikin qala, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa mengerjakan sholat atau tertidur, maka kafarohnya ia mengerjakannya di saat ingat tersebut. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 447, nomor 315. An Anas bin Malikin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raqata ahadukum anis salati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu aqimis salata li dzikri. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian tertidur dan belum mengerjakan salat atau lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia sholat ketika ingat. Karena Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Toha ayat 14, hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 477, nomor 316. An Abi Qatadata qala, Zakaru lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis sholati. Faqala, innahu laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu fil yaqzoti. Fa idza nasiya ahadukum salatan au nama anha fal yusalliha idza dzakaraha. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Dari Abu Qatadah, ia berkata, para sahabat menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tertidurnya mereka dari mengerjakan sholat. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tidur itu tidak ada keteledoran, karena yang dinamakan keteledoran itu hanyalah dalam keadaan jaga. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian lupa mengerjakan sholat atau tertidur, maka hendaklah ia sholat ketika ingat. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 114, nomor 177. Ia berkata, hadis hasan sahih bersambung.